إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوة الإيمان عباد الله جمع جمعة موغا برحمة الله سبحانه وتعالى datang ucapan yang indah dari seorang imam Ibnu al-Arabi al-Maliki, seorang ulama dari madhab al-Maliki. Dia mengatakan bahwa al-mashuratu aslun fiddi, bermusyawarah adalah asas fondasi dalam agama Islam. Salah satu asas di dalam agama Islam yakni bermusyawarah. Kenapa tidak dikatakan asas dalam agama sedangkan dia didukung oleh Al-Qur'anul Karim, didukung oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didukung juga oleh perbuatan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Datang beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang disyariatkannya bermusyawarah. Di antaranya adalah ayat dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr, maafkanlah mereka, minta ampunlah kepada Allah bagi mereka, serta bermusyawarahlah kepada mereka, yakni kaum muslimin, dalam perkara urusan halayak kaum muslimin. Datang juga dari surat Asy-Syura, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang istajabu li rabbihim, yang mereka memenuhi panggilan atau seruan Rabb mereka, menegakkan salat, musyawarah sesama mereka, serta mereka menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Pada ayat yang pertama dari surat Ali Imran menerangkan tentang syariatnya bermusyawarah kepada kaum muslimin. Datang juga dari ayat yang kedua pada surat Asy-Syura juga menerangkan tentang disyariatkannya bermusyawarah. Dari dua ayat ini serta ayat-ayat yang lainnya bisa kita petik pelajaran. Paling pertama, bahwa kontestasi dari ayat Al-Qur'anul Karim tentang musyawarah yang pertama dari surat Ali Imran datang dalam bentuk perintah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyawirhum fil amr," datang dalam bentuk kata kerja perintah. Bermusyawarahlah bersama mereka, yakni kaum muslimin, dalam urusan kaum muslimin. Yang kedua, datang dengan bentuk kalimat kata benda yang menunjukkan tentang tidak terikat dengan waktu apapun. Berbeda dengan kata kerja, berkaitan dengan baik itu waktu yang telah lampau sekarang ataupun yang akan datang. Dari sini kita petik pelajaran bahwasanya musyawarah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Kemudian datang dari ayat yang kedua, dari surat yang kedua, datang dalam konteks bentuknya kata kerja, menunjukkan bahwasanya tidak ada keterikatan dengan waktu. Musyawarah terus menerus berkesinambungan. Dan itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya. Musyawarah adalah perintah dari Allah kepada nabinya. Musyawarah tidak terikat dengan waktu tertentu, menunjukkan bahwasanya kapan dibutuhkan, kapan diperlukan untuk bermusyawarah, silakan bermusyawarah. Faedah lainnya dari dua ayat yang kita baca tadi di depan sebagai landasan hukum utama, bahwa sama-sama diketahui An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang memiliki dukungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, pertolongan. Dari sini kita ketahui bahwasanya dakwah bisa tegak tanpa bermusyawarah. Bahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan gagasan dari orang lain. Hanya saja ketika dibuka peluang untuk bermusyawarah, menunjukkan bahwasanya ini membuka peluang bagi umat untuk memberikan gagasan, ide, saran, ikut peduli kepada sesama. Peduli kepada dakwah, peduli kepada agama Islam, dan ini merupakan kehormatan agama Islam kepada kaum muslimin. Faedah yang berikutnya juga dari ayat yang telah kita baca sebagai landasan hukum utama dalam bermusyawarah, bahwa khususnya dari surat Asy-Syura, ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang dua dari rukun Islam yang lima, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Di antara kedua perkara yang merupakan asal dari agama Islam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang perkara musyawarah, menunjukkan bahwasanya musyawarah hampir sama sederajat dengan salat dan puasa, menunjukkan bahwasanya musyawarah bagian daripada bentuk peribadatan seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Bermusyawarah ibadah. Terlebih-lebih lagi di antara 114 surat di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu nama surat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan adalah surat Asy-Syura, bermusyawarah. Menunjukkan bahwasanya bermusyawarah sangat penting disinggung di dalam Al-Qur'anul Karim, bahkan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan datang penyebutannya. Ikhwatul iman, ibadallah, jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang lainnya menyinggung juga tentang musyawarah, meskipun secara isyarat bukan secara tasrih jelas. Datang pada perkara dua pihak yang bertikai dari pasangan suami istri yang bercerai. Dalam surat Al-Baqarah, ketika terjadi perceraian dari pasangan suami istri yang sudah melahirkan satu anak, anak yang masih kecil yang butuh untuk menyusui dari ibunya, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Apabila mereka, yakni pasangan suami istri yang sudah melakukan perceraian namun ada anak kecil, si suami ingin memberikan kepada si ibu, ibu dari si anak yang barusan melakukan perceraian, masih melakukan menyapi, artinya untuk melakukan tetap diberikan susuan dari ibu kandungnya, selama mereka ridho akan hal tersebut, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa tasyawuri, kemudian mereka bermusyawarah dalam hal tersebut, menunjukkan bahwasanya dalam ruang lingkup kecil rumah tangga yang sudah retak, musyawarah saja sangat dianjurkan. Bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang menyangkut hak maslahat kaum mukminin, kaum muslimin, dakwah dan agama Islam, tentunya lebih penting untuk dimusyawarahkan. Datang juga isyarat dari yang lainnya pada kerajaan Mesir. Kisah yang Allah Subhanahu wa taala tersebutkan dalam surat Yusuf, pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika sang raja bermimpi bahwasanya dia melihat beberapa ekor sapi di dalam mimpinya. Akhir kisah tersebut, kata sang raja, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai segenap para pembesar di kerajaan, dari kalangan menteri, pejabat teras, orang-orang tinggi di kerajaan, aku meminta musyawarah kepada kalian. Berikanlah pendapat kalian tentang mimpi yang aku dapati di dalam tidurku. Sang raja meminta bermusyawarah kepada orang-orang tinggi, para-para pejabat di dalam kerajaan dia, untuk memberikan pendapat, saran, gagasan dan ide berkaitan dengan musyawarah dari apa yang dia dapati. Demikian juga datang dari kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang wanita, ratu, pemimpin terbesar di kerajaan tersebut. Dia pun meminta musyawarah ketika datang kepada dia di surat dari Raja Sulaiman, sekaligus Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di akhir kisah kata dia, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Sang ratu mengatakan, wahai para pembesar di kerajaanku, berikanlah aku pendapat, ide, gagasan. Artinya apa? Dia meminta musyawarah. Aku belum tentu untuk bisa menyimpulkan satu keputusan kecuali setelah aku sodorkan juga kepada kalian. Menunjukkan bahwasanya juga perkara bermusyawarah juga dikenal dari kalangan raja-raja, pemimpin-pemimpin kerajaan. Demikian juga dari umat-umat terdahulu. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari apa yang telah kita sebutkan di depan tentang musyawarah disinggung oleh Al-Qur'anul Karim dalam beberapa ayat, baik itu secara jelas, gamblang ataupun secara isyarat, demikian juga dalam praktik kehidupan beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hari-hari beliau berdakwah juga tak lepas dari yang namanya musyawarah. Baik itu untuk kemaslahatan kaum muslimin secara keseluruhan atau bahkan dalam permasalahan pribadi beliau, beliau pun ikut bermusyawarah dengan para sahabat. Bermusyawarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Bahkan pada perang Khandaq Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima saran dan gagasan hasil daripada musyawarah dari seseorang yang baru saja masuk agama Islam, yakni Salman Al-Farisi, bukan dari bangsa Arab, dari negeri Persia. Dia memberikan saran ketika datang musuh menyerang mereka dengan kekuatan yang tak mampu mereka untuk membendungnya, mereka membuat parit, menggali parit di sekitaran tempat tinggal mereka untuk menghalangi datangnya serangan musuh, dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buah hasil daripada bermusyawarah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka peluang bermusyawarah bagi para sahabat ketika menentukan sesuatu apa yang bisa digunakan untuk mengumpulkan para sahabat ketika tiba waktu salat. Para sahabat memberikan saran, ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita membunyikan bel, membunyikan lonceng. Ada yang memberikan saran, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita meniupkan terompet. Ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menyalakan api. Ketika menyala api, para sahabat dari pemukiman yang jauh bisa melihat bahwasanya inilah tanda waktu sholat. Namun boleh tidak menerima hal-hal tersebut. Beliau membuka peluang bagi para sahabat untuk memberikan gagasan dalam musyawarah tersebut. Akhirnya datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi sebagian para sahabat bahwasanya azan yang dikumandangkan datang dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, datang juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang pensyariatan dikumandangkannya azan sebagai pertanda waktu salat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk khalayak ramai, kemaslahatan kaum muslimin, beliau juga membuka peluang bagi para sahabat untuk memberikan gagasan, ide dan saran dalam bermusyawarah. Bahkan dalam perkara-perkara pribadi beliau. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang bermusyawarah dengan orang yang mungkin lebih rendah usianya dari beliau, lebih rendah ilmunya daripada beliau, lebih rendah derajatnya daripada beliau. Beliau adalah seorang nabi, namun terkadang beliau juga meminta musyawarah. Ketika datang tuduhan dari orang-orang munafik bahwasanya menuduh istri beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha, melakukan perselingkuhan dengan sebagian sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah kepada anggota keluarga beliau yang dekat, meminta musyawarah kepada Ali bin Abi Thalib, meminta musyawarah kepada Barirah pembantu beliau, meminta musyawarah kepada Uzama bin Zaid, seorang budak yang beliau bebaskan, merdekakan, meminta saran, bagaimana pendapat kalian tentang Aisyah? Ada yang memberikan saran bahwasanya dia hanyalah wanita yang muda, terkadang begini, terkadang begitu. Ada yang menasihati, ceraikan saja. Al-Muhim beliau bermusyawarah kepada para sahabat, menunjukkan bahwasanya perkara musyawarah berlaku baik itu untuk halayak ramai, demikian juga berlaku untuk permasalahan-permasalahan pribadi. Dan inilah praktik dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bahwa perkara musyawarah adalah perkara yang agung. Kembali pada ucapan Imam Ibn al-Arabi al-Maliki bahwasanya al-masyuratu aslun fid-din. Musyawarah adalah asas di dalam agama. Agama ini berdiri semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu asasnya adalah bermusyawarah. Para sahabat bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musyawarah terus diamalkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar Ibn Khattab, seorang khalifah pengganti Abu Bakar, dia pun terkadang bermusyawarah untuk keputusan kaum muslimin. Sebelum dia memutuskan keputusan, wa illa dia adalah orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diberikan rekomendasi bahwa seandainya ada nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia adalah Umar, menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu yang tinggi. Namun terkadang pada perkara-perkara yang butuh untuk keputusan yang penting, dia juga mengajak Ahlu Badar untuk bermusyawarah, menunjukkan kepada kita bahwasanya musyawarah adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim, diamalkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterapkan juga oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian daripada asas agama Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Summa amma ba'du. Ibadah Allah, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah terdahulu dari khutbah yang pertama bahwasanya musyawarah adalah perkara yang penting diakui di dalam agama Islam. Al-Qur'an mendukungnya. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menopangnya. Praktik para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendukung akan hal tersebut. Namun penting untuk diketahui bahwasanya bermusyawarah yang merupakan bagian daripada agama Islam diatur oleh Allah, diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab serta etikanya. Bahwasanya dalam bermusyawarah ada aturan mainnya. Dalam bermusyawarah ada adab dan etikanya. Yang hendaknya musyawarah bagian daripada syariat Allah, hendaknya pelaksanaan dan penerapannya juga mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adab dan etika yang pertama dalam bermusyawarah adalah musyawarah diterapkan ketika tidak dijumpai Al-Quran atau hadis merupakan sumber hukum utama di dalam agama Islam. Artinya musyawarah dilakukan ketika tidak dijumpai Al-Quran, ketika tidak dijumpai hadis. Kalau seandainya ada Al-Quran dan ada hadis dalam menentukan keputusan tersebut, tidak dibutuhkan lagi yang namanya musyawarah. Tidak dibutuhkan lagi yang namanya meminta pendapat orang. Ini menunjukkan bahwasanya musyawarah diterapkan ketika tidak dijumpainya Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adab yang berikutnya, bahwasanya musyawarah berlaku paling pertama dan utama adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin pada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan dakwah, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan halayak ramai kaum muslimin. Demikian juga berlaku pada perkara-perkara yang bersifat pribadi, pada keluarga seseorang, antara dia dengan saudaranya, antara dia dengan anggota keluarganya. Itu pun boleh untuk dilakukan sebagaimana landasan hukum yang telah disebutkan pada khutbah yang sesi pertama. Adab dan etika berikutnya tentang bermusyawarah. Ketika seseorang mencari orang yang ingin dia minta pendapat, gagasan dan ide, hendaknya dari kalangan orang-orang terpilih, memiliki syarat dan ketentuan. Paling pertama adalah dari kalangan orang yang berakal. Akal dalam artian dia memiliki pengalaman, wawasan. Datang dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya ra'yus syaikh khairun min mashhadil gulam. Pendapat orang tua lebih baik daripada apa yang disaksikan oleh anak muda. Anak muda mungkin saja belum begitu banyak pengalaman meskipun dia menyaksikannya, namun pendapat orang yang lebih tua, banyak pengalaman, banyak wawasan, memiliki wawasan yang lebih daripada anak muda, pendapat dia terkadang lebih tepat, gagasan dia terkadang lebih cemerlang, saran-saran dia terkadang lebih tepat sasaran dibanding daripada orang-orang yang masih muda. Menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam memilih orang yang ingin kita meminta musyawarah, perhatikan juga tentang kedewasaan dia dan tingkat keakalan dan tingkat pemikiran dia. Orang yang kita ajak bermusyawarah juga tidak lepas dari, hendaknya tidak lepas dari yang namanya memiliki pengetahuan tentang agama, beragama, baik itu secara teori ataupun praktek dia melaksanakan agama. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Ayat ini menyinggung tentang bahwasanya apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, khususnya dalam masalah ilmu agama. Orang yang memiliki ilmu agama tentunya lebih mengetahui daripada orang yang tidak memiliki ilmu agama. Dalam bermusyawarah hendaknya kita cari bukan cuma sekadar memiliki ilmu pengetahuan dari sisi dunia, bahkan paling pertama adalah pengetahuan tentang agama. Dalam bermusyawarah hendaknya kita mencari juga orang-orang yang memiliki sifat pertama terpercaya, kemudian amanah, yang tidak mungkin mau membocorkan rahasia kita tersebut. Dalam hadis, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Al-mustasyaru mu'taman." Orang yang diajak bermusyawarah adalah orang-orang yang terpercaya. Hendaknya orang-orang terpercaya dari sisi tidak akan menceritakan rahasia dia tersebut kepada orang lain, demikian juga tidak akan menyebarkan aib-aib orang yang meminta musyawarah kepada dia kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang dekat dia. Termasuk bagian daripada keutamaan dalam bermusyawarah, setelah kita simpulkan seluruhnya dari awal khutbah sampai akhirnya, bahwasanya bermusyawarah berarti mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bermusyawarah bagian daripada asas agama Islam. Bermusyawarah berarti mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermusyawarah berarti mengikuti metode para salaf dalam juga menempuh metode-metode bermusyawarah. Demikian juga orang yang bermusyawarah, dia tidak pusing sendiri dalam memikirkan perkara dia, dia mengajak orang lain yang mungkin saja bisa dapati jawaban-jawaban dalam waktu yang sangat singkat, ketimbang dia memikirkan dalam keadaan dia seorang diri pada perkara-perkara yang belum pernah dia tempuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan